بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد maka kita lanjutkan pembahasan syarah jurumiyah kita sampai di niabatul waw anid dhammah. Nah, ini pembahasan niabatul waw anid dhammah ini cukup panjang ya. Jadi saya langsung baca aja ya. Biar kenapa panjang sekali kayaknya. Kalau misalkan dihentikan, kalau kepotong kurang ini, kurang pas. Baik. قوله وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وأفوك وذو مال. Jadi pernyataan Imam Ibnu al-Ajurrum وأما الواو فتكون dan seterusnya itu أتى بالواو بعد الضمة kata Syekh Ibnu Utsaimin أتى بالواو بعد الضمة. Jadi ucapan وأما الواو ata bil wawi ba'da dhamma, di mana beliau mengurutkan waw setelah dhamma ya. Wa huwa lam ya'ti bil alif ba'da dhamma, dan dia tidak mengurutkan alif setelah dhamma. Kenapa? Li anna dhamma ta idza usbi'a idza salah ini. Iya, idza usbi'at ya. Idza usbi'at tawallada minha wawun. Apa asba' yushbi'u? Ada yang tahu maknanya? Asba' yushbi'u. Kenyataan. Hah? Kenyataan. Iya. Kenyataan. Muaskan. Idza usbi'at. Iya betul. Jadi kalau misalkan, ya, jadi dhammah itu kalau dikenyangkan, maka yang lahir adalah waw. Begitu. Jadi kalau misalkan kelebihan dia, ya dipuaskan, ataupun dicukupi ya, dicukupkan kepadanya ya, maka yang lahir adalah waw. Jadi atau dengan kata lain kalau bahasa kita di sini ya, pasangan dhamma itu adalah waw. Jadi li'anna dhamma ta'idha usbi'at tawallada minha wawun, lahirlah waw. Jadi sesungguhnya dhamma itu kalau dikenyangkan, kalau digemukkan, maka lahirlah waw. Fal waw aqrabu syai'in lidhamma. Jadi waw itu adalah yang paling terdekat dengan dhamma. Ya, aqrabu syai'in lid dhamma. Falihadha ja'alaha al-mu'allifu tuwaliha. Oleh karena itu, mu'allif menjadikan waw urutan setelah dhamma. Wa qawluhu amma al-waw fatakunu 'alamatan lir-raf'i fi mawdhi'aini. Adapun pernyataan musannif dan adapun dhamma menjadi tanda bagi rafa itu pada dua tempat, fal wawu takunu alamatan li rafi fi mawdhi'aini faqat, berarti ya hanya pada dua tempat saja. Wad dalilu ala dhalika tatabbu'u wal istiqra'u, dan dalil pembatasan tersebut ya maksudnya hanya pada dua tempat saja adalah at-tatabbu' wal istiqra', ya seperti biasa. Fa inna ulama al-lughati rahimahumullah tatabba'u karam al-arab, karena sesungguhnya alim bahasa, intelektual bahasa, ya semoga Allah merahmati mereka, mereka melakukan penelitian terhadap kalamnya orang Arab. Fawajadu anna alladhi yurfau bil wawi la ya'du syai'aini. Maka mereka dapati bahwasan yang dirafakan dengan waw itu tidak la ya'du, tidak keluar, tidak lari. Ya, tidak lari dari dua perkara. Ya, jadi la ya'du syai'aini, tidak lari dari dua perkara ataupun dua sesuatu. Al-awwal, syai'ul awwal fi jam'il mudzakkaris salim, pada jamak mudzakkar salim. Wa huwa ma dalla 'ala thalathatin fa akthara. Dan jamak mudzakkar salim ini menunjukkan atas tiga ataupun lebih. Ma salamati bina'il mufradi, ya, dibarengi dengan selamatnya bentuk mufradnya, maksudnya tidak ada yang perubahan. Wa in syi'ta faqul, dan kalau kamu mau bisa saja kamu katakan majmu'a biwawin wa nunin, yaitu jamak dengan waw dan nun. Au ya'in wa nunin mazidataini, ataupun dengan ya dan nun yang keduanya imbuhan. Jadi jamak yang dengan imbuhan waw dan nun, begitulah kalau bahasa kita. Jadi silahkan kita katakan jamak tersebut adalah jamak mudzakkar salim dikarenakan selamatnya bina mufradnya, atau silahkan kita katakan jamak tersebut dengan nama jamak yang diberi imbuhan waw dan nun atau imbuhan ya dan nun. Itu maksud muallif, wallahu a'lam, maksud syarih. Wa in syi'ta faqul ma salima fihi bina mufradi, dan jika engkau mau bisa juga kamu katakan ya, jamak tersebut dengan dengan nama yang selamat bina mufradnya. Jamak yang selamat bina mufradnya. Nah, begitu. Baik. Muslim. Zida wawan wa nunan. Contoh kata muslim, tambahkan waw dan nun. Fayakunu muslimuna, maka jadilah muslimuna. Hadza jam'ul mudzakkar salim, ini adalah jamak mudzakkar salim. Li'annaka zidta wawan wa nunan 'alal mufrad. Karena engkau menambahkan waw dan nun kepada bentuk mufradnya. Nah, jadi dari sini juga bisa kita fahami, bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim itu adalah mufrad. Hanya itu yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Berarti musanna tidak dapat dijadikan jamak mudzakkar salim. Atau yang lainnya. Ya, pokoknya selain mufrad. Wa baqiyal mufrad ala ma huwa alaihi. Dan kalau kita perhatikan muslimuna tersebut, maka bentuk mufradnya tidak berubah. Ya. Baqiyal mufrad ala ma huwa alaihi. Mufradnya tetap demikian. Wa in syi'ta faqul innaka jama'tahu ma'a salamati bina'il mufrad. Jadi, jika engkau ingin mengatakannya jamak yang selamat mufradnya, ya silahkan begitu. Ya, wa in syi'ta, dan jika engkau ingin maka silahkan katakan innahu jama'tahu ma'a salamati bina'il mufrad. Ya, bahwasannya engkau menjamakkannya disertai dengan selamatnya bentuk mufrad. Ya, jadi silahkan kita katakan jamak yang selamat bentuk mufradnya. Ibnun jam'uha banun. Qala Allah Ta'ala yawma la yanfa'u malun wala banuna. Fabanun laysat jam'a mudhakkarin saliman li'annahu taghayyara al-mufrad. Na'am, law qulna ibnuna in kana hadha yajuzu fil lughah. Ya, kalau memang ini boleh di dalam bahasa Arab. Sara jam'a mudhakkarin saliman. Maka kita katakanlah itu jamak mudzakkar salim. Ya, karena apa? Ditambahkan dengan waw dan nun pada bentuk mufradnya, yang mana mufradnya baqiy ala ma huwa alaihi. Ya. Tersisa apa adanya. Ya. Tersisa ataupun tetap demikian. Nah, demikian. Sara jam'a mudzakkarin saliman lakin la yuqal ibnun. Akan tapi ini enggak bisa ya. Yuqalu fil lughah banun. Jadi di bahasa Arab jamak dari ibn adalah banun, bukan ibnuna. Lakinnan nahwiyyin rahimahullah indahum masyaallah fitnatun. Bukan fitnah ya, tapi fitnatun. Jadi akan tetapi para ahli nahwu rahimahullah menurut mereka ya masyaallah, atau bukan menurut ya, di sisi mereka ya masyaallah punya kelihayan ya, indahu fitnah. Jadi orang-orang nahwu itu punya apa namanya, kelihayan, kecerdasan. Ah ya, punya kecerdasan. Jadi kecerdasan yang sifatnya lihai gitu. Artinya disekat sana masuk kemari, disekat sini masuk kemari gitu. Jadi lihai gitu ya. Qalu idza lam yakun jam'a mudzakkarin saliman falyakun mulhaqan bih. Nah, jadi mereka katakan apa? Kalau itu tidak dinamakan jamak mudzakkar salim, maka itu dinamakan mulhaq bi jam'il mudzakkar salim katanya. Jadi begitu kena di sini ya lihai dia, ada lagi alasan lain kan gitu. Baik. Itu maksud Syekh Ibnu Utsaimin. Akan tapi orang nahwu itu ya cerdik sekali gitu. Ya kalau bahasa kasar kita licik gitu ya, tapi licik kan konotasinya buruk ya. Baik. Dan artinya lihai itu enggak ada masalah ikhwah ya. Kadang-kadang sebagian teman kita ketika teman kita lihai dianggap ahlul kalam gitu ya. Ini salah ini ya. Iya, ini contoh kata Syekh Utsaimin, bukan ahlul kalam ya. Lah ahlul kalam di sini. Nanti dia tanya, ketika ditanya apa itu ahlul kalam, enggak tahu. Apa itu ahlul kalam? Enggak tahu. Kan gitu. Baik, jadi ini kata Syekh Utsaimin ya. Kelihayan mereka dipuji oleh Syekh Ibnu Utsaimin dengan mengatakan indahum masyaallah fitana. Jadi enggak ada masalah kalau memang itu ya, kelihayan itu sifatnya benar gitu ya. Baik, waja'alu mithla hadza mulhaqan bi jam'il mudzakkar salim. Jadi mereka jadikan ya, mereka anggap mereka jadikan yang seperti ini, seperti banun ini, yaitu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ya, ini sesuatu yang dianggap kepada ataupun dikategorikan kepada jamak mudzakkar salim. Ya, itu mereka katakan. Idza qala qa'il, kalau ada orang ngomong, qamal muslimuna bisa'yin mashkurin fi musa'adatil fuqara, fal ibarah sahiha. Ya, maka ibarahnya dia benar. Qamal muslimuna biraf'in nun. Qamal muslimunu dengan mendamahkan nun, khata'un, li'annaha tarfa'u bil waw, karena jamak mudzakkar salim itu rafa'nya dengan waw bukan dengan dhammah. Jadi jangan pula mengatakan qamal muslimunu gitu. Qamal muslimina khata'un, li'annaha turfa'u bil waw, ya karena memang jamak mudzakkar salim dirafa'kan dengan waw. Intasara al-muslimuna. Intasara fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathhi. Al-muslimuna fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'an ad-dhammati li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Wa an-nun aywadun 'an at-tanwin fil ismil mufradi, kata Syekh. Jadi kalau kita ingin menjelaskan, mengurai al-muslimun, maka kita katakanlah al-muslimun fa'il. Ya, kita ingin mengurai al-muslimun yang ada di intasar al-muslimuna, maka al-muslimun fa'il marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-waw niyabah, sebagai perwakilan 'anid dhammati, dari dhammah, li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, ya karena kalimat tersebut berupa jamak mudzakkar salim, makanya diwakili ya, oleh dhammah, diwakili oleh waw. Wa nun, adapun nunnya, ya kan, tentu kan kita bertanya-tanya, terus nunnya ngapain, kan begitu. Wa nunu aywadun 'anit tanwini fil ismil mufradi. Nah, begitu. Jadi ini maksudnya adalah menjelaskan nunnya itu apa, kan, dan ngapain ada di situ, maka dikatakan aywadun 'anit tanwini fil ismil mufradi. Wallahu a'lam. Qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum. Al mu'minun mubtada. Marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'an ad-dhammati li'annahu jam'u mudzakkarin salimun wan nun aywadun 'an at-tanwin fil ism al-mufrad. Jadi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang mukmin itu adalah yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar ya. Al-mu'minun mubtada yang dirafa'kan, mubtada yang dirafa'kan, dan tanda rafa'nya adalah waw pengganti daripada dhammah, karena dia adalah jamak mudzakkar salim, dan nunnya itu sendiri adalah pengganti daripada tanwin yang terdapat pada isim mufradnya, kata beliau. Qala Allah Ta'ala, contoh yang lain, innahu la yuflihul kafirun. Al-kafiruna jamak mudzakkarin salimun mufraduha kafirun. Wa naqulu fi i'rabiha la nafiyah. Jadi ketika kita ingin mengurainya, la kita katakan nafiyah. Yuflihu fi'l mudhari'un marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatu dhahiratu li'annahu lam yattasil bihi syai'. Kenapa tanda rafa'nya dengan dhammah dhahirah fi'l mudhari'nya? Karena fi'l mudhari'nya tidak bersambung sesuatu di akhirnya. Al-kafiruna fa'ilun marfu'un. Kafir, al-kafiruna adalah fa'il yang dirafa'kan, dan tanda rafa'nya al-waw niyabatan 'anid dhammah, ya, sebagai perwakilan daripada dhammah. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Jadi karena kafirun adalah jamak mudzakkar salim, maka rafa'nya dengan dhammah. Maka rafa'nya dengan waw, di mana waw menggantikan dhammah. Wa nun, dan nunnya sendiri, aywadun 'anit tanwin fil ismil mufradi. Idzan jam'ul mudzakkaris salimu la budda ay yurfa'u bil wawi. La budda. Wa la yumkin an yurfa'a bi ghairil wawi. Jadi ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak mungkin dirafakan dengan selain waw. Atsani, yang kedua, maksudnya maudhi' yang kedua ataupun asy-syai'u tsani, ya, macam yang kedua. Wa fil asma'il khamsati, kata Imam Ibnu al-Ajurrum. Al asma'ul khamsah hadhihi asma'un hasaraha an-nahwiyyun. Lima isim adalah isim-isim yang memang ditentukan, dibatasi hitungannya oleh ahli nahwu. Ditentukan lafaznya oleh ahli nahwu. Wa la yumkin an nazida 'alayha illa wahidan ukhtulifa fihi. Dan enggak bisa kita tambahin lagi karena memang orang nahwu sudah ngebatasinnya. Yang dinamakan dengan asmaul khamsah, yang digelari dengan lima isim, ya seperti gelar tiga musketir kan gitu. Nah, yang digelari dengan lima isim adalah sesuatu yang sudah dinyatakan oleh ahli nahwu. Dan tidak bisa kita tambahi kecuali satu kalimah yang memang diperselisihkan akan ke asmaul khamsahannya. Jadi kalau misalkan kita tambahkan sama satu kalimah itu lagi, satu lafaz itu lagi yang diperselisihkan padanya, maka jadilah al-asma'us sittah. Jika kita sertakan yang diperselisihkan itu, maka jadilah al-asma'us sittah. Lakinnal mu'allif kufi. Akan tapi karena mu'allif ini kufi, yara annal asma'a khamsah. Beranggapan bahwa isim-isim tersebut cuma lima. Nah, begitu. Wa ibnu malikin basari yara annaha sittah. Sementara Ibnu Malik adalah Basri, sehingga dia beranggapan itu enam. Iya. Ini kemarin baru kita bahas di Syarah Ibnu Aqil, ya. Wa zada fiha hanu. Apa yang tertambah, yang bertambah di situ, yaitu lafaz hanu. Ya, dan kemarin juga kita sudah bahas apa makna daripada hanu ini sendiri. Ya, tapi singkatnya, sebenarnya hanu ini hampir mirip dengan anu dalam bahasa Indonesia. Penggunaannya ataupun maknanya, ya hampir mirip dengan anu dalam bahasa Indonesia. Walakin natba'u mu'allifana, akan tapi ya kita, karena yang kita bahas di sini adalah jurumiyah, maka kita ikuti ya mu'allif kita, kan begitu kata beliau. Ya demikian, wallahu alam. Al asma'ul khamsah wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhu. Dan asma'ul khamsah tersebut adalah abuka, akhuka, hamuka, fuka dan dhu malin. Hadhil asma' al khamsah turfa'u bil wawi. Isim-isim ini yang lima ini itu dirafa'kan dengan waw, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala walamma, maksudnya contoh ya, bukan maksudnya Allah berbicara tentang asmaul khamsah ya, maksudnya contoh ya, syahidnya walamma fasaratil 'ayru qala abuhum, dan tatkala mereka sudah keluar, sudah terpisah ya, maksudnya al-'ayr sudah terpisah, maka berkatalah ayah mereka, ini surah Yusuf ini, oh iya benar surah Yusuf, wa qad qala abuhum, di situ Allah berkata abuhum, walam yakul abahum, dan tidak berfirman abahum, li'annahu marfu'un bil waw, ya karena memang asma'ul khamsah itu rafa'nya dengan waw. Idzan al asma'ul khamsah turfa'u bil wawi walakin lina'lam annahu la budda fiha min syurutin. Kesimpulan, asma'ul khamsah itu dirafa'kan dengan waw, akan tetapi ya, untuk kita ketahui ya, bahwasannya hal tersebut terdapat beberapa syarat. Ya, perlu untuk kita ketahui, akan tetapi perlu untuk kita ketahui bahwasannya hal tersebut terdapat beberapa syarat. Beberapa syarat. Ya, maksudnya adalah hal tersebut ya, fiha, hal itu kembali kepada al-asmaul khamsah. Ya, ini terkait asmaul khamsah ini. Ya, pada asmaul khamsah ini min syurutin, ada beberapa syarat. Nah, ini yang kita akan bahas. Oleh karena itu agak panjang jadinya. Asyartul awal, syarat yang pertama terkait asma'ul khamsah. Antakuna ala lafzil ladhi qalahul mu'allif. Jadi asma'ul khamsah itu sebagaimana yang dilafazkan oleh mu'allif. Apa itu yang dilafazkan oleh mu'allif? Wal mu'allif qalaha ala annaha mufrad. Dimana lafaznya mu'allif, mu'allif mencontohkannya dalam keadaan mufrad. Fakhudh hadha syartan, jadikan ini sebagai syarat. antakuna mufradan. Apa itu? Yaitu bahwasannya dia harus mufrad. Ya, lafaznya harus mufrad. Fa in kanat jam'an mithlu abal, mithlu aba, fala turfa'u bil wawi. Nah, jadi kalau misalkan dia berupa jamak seperti aba, maka jangan rafa'kan dia dengan waw. Fa aba jam'u ab. Ya, karena aba kan jamaknya ab, wa huwa jam'u taksir, dan aba aba itu adalah jamak taksir, wa yurfa'u bid dhammah, dan rafa'nya dengan dhammah. Ini syarat yang pertama. Jadi antakuna mufradatan. Ya, ay antakunal asmaul khamsatu mufradatan. Asyartu tsani, syarat yang kedua, antakuna mukabbaratan. Ya. Yakni lafaz-lafaz asmaul khamsah tersebut yang lima tadi itu mesti dalam kondisi isim mukabbarah. Ya, isim mukabbarah itu punya lawan yang namanya isim musaghharah. Ya, ya. Nah, jadi lafaznya harus isim mukabbarah. Fa in kanat ghairu mukabbarat ghairu fa in kanat ghaira mukabbaratin fa innaha la turfa'u bil waw. Jadi kalau misalkan kondisinya musaghharah, maka jangan dirafa'kan dengan waw. Terkait apa itu mukabbarah dan apa itu musaghharah, ya sepertinya ini itu tidak bisa kita jelaskan secara detail di sini, ya. Baik. Falau qulta, falau qultu ja'a ukhayyuka saghartuhu, ya, saghartuhu. Dan kalau seandainya aku bilang ja'a ukhayyuka, di mana ini merupakan tasghir dari akhun, ya, tasghir dari akhuka, kan gitu. Nah, jadi lafaznya ukhayyuka saghartuhu, aku mentasghirnya, fala aqulu ukhayyuka, begitu. Ya, ini dalam keadaan dirafa'kan dengan dhammah, marfu'atan bidhammati. Di annaha ma damat musaghharatan fa innaha turfa'u bidhammah. Karena selama dia itu isim musaghharah, maka dia dirafa'kan dengan dhammah. Asyartu tsalits. Jadi itu syarat yang kedua, an takunal asma'ul khamsah mukabbarah. Asyartu tsalits, an takuna mudhafatan. Ya, antakuna mudhafatan. Jadi dia harus sebagai mudhaf. Bukan sebagai mudhaf nilai, sebagai mudhaf. Jadi kalau dia bukan sebagai mudhaf, maka enggak bisa. Walaupun dia mudhaf nilai. Karena memang harus sebagai mudhafnya. Tapi kalau dia sebagai mudhaf nilai tapi juga mudhaf, nah enggak masalah. Kan begitu. Intinya dia sebagai mudhaf. Yang artinya jika dia bukan tidak diidhafahkan, ya maka tidak bisa. Fa in kanat ghaira mudhafatin fa innaha la turfa'u bil wawi. Jadi kalau misalkan dia tidak sebagai mudhaf, ya, maka tidak akan dirafa'kan dengan waw. Jadi dirafa'kan dengan turfa'u bid dhammah, dirafa'kan dengan dhammah, kata Syekh. Fa taqulu mathalan ja'a abuka, hadha sahihun. Lakin law hadzafta al idhafah, maksudnya law hadzafta al mudhaf ilaih, fa qulta ja'a abun. Jangan pula ja'a abu, begitu. Kenapa? Karena kita sudah buang mudhaf nilainya, sehingga dia tidak lagi menjadi mudhaf. La yajuzu an taqula ja'a abu. Ya, maksudnya ja'a abu ini seharusnya ada wawnya, ya. La yajuzu an taqula ja'a abu, hadha haramun nahwan. Ini haram secara gramatika. Nah, demikian. Laisa haraman syar'an. Ya, tentunya bukan haram secara syariat. Idzan naqul jaa abun wa narfa'u abun bidhammi li'annaha ism mufrad, ya, karena dia isim mufrad. Wa idza udhifat fa innaha tu'rabu hadha al-i'rab sawa'un udhifat ila dhamirin aw dhahirin, ya, fa idafatuha ila dhamirin mithlu abuka wa idafatuha ila ismin dhahirin mithlu jaa abu zaidin. Jadi apabila dia diidhafahkan atau sebagai mudhaf, maka ketika itulah dia dirafa'kan dengan i'rab yang kita jelaskan tadi, yaitu dirafa'kan dengan waw. Baik diidhafahkan kepada dhamir ataupun kepada isim zahir. Maka pengidhafahannya kepada isim dhamir, contohnya abuka, dan pengidhafahannya kepada isim zahir, contohnya mithlu, contohnya seperti ja'a abu zaidin. Itu syarat yang ketiga, antakunal asma'ul khamsatu mudafatan. Asyarat rabi' antakuna idafatuha li ghairi ya'il mutakallimi. Syarat yang keempat, mudaf ilaihnya bukan ya mutakallim. Syarat yang keempat, mudaf ilaihnya bukan ya mutakallim. Fa in udhifat ila ya'il mutakallimi fa innaha la turfa'u bil wawi. Jika dia diidhafakan kepada ya mutakallim, maka ketika itu dia tidak lagi dirafakan dengan dhamma. Misalu idhafatiha ila ya'il mutakallim taqul qama abi. Ini contoh untuk yang diidhafakan kepada ya mutakallim. Fahuna mudafatun ila ya'il mutakallim. Maka di sini dia diidhafakan kepada ya mutakallim. Fala yajuzu ay antarfa'aha bilwawi. Maka tidak boleh merafakannya dengan waw. Bal narfa'uha bidhammatin muqaddaratin ala ma qabla ya'il mutakallim. Justru kita merafakannya dengan dhammah muqaddarah di atas huruf sebelum ya mutakallim itu. Ya, di atas huruf sebelum ya mutakallim. Berarti di atas huruf apa? Iya, di atas huruf ba. Ma mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Jadi kesibukan keadaan, ya, kesibukan tempat, ya, disebabkan pemunasabahan harakat, ya, mencegahnya untuk diperjelas. Nah, demikian. Li'anna ya'al mutakallimi yunasibuhal kasrah. Karena penglafazan ya mutakallim yang sesuai dengannya adalah kasrah. Kama fi qawlihi ta'ala hadha akhi. Akhi khabarul mubtada. Dan khabar seharusnya marfu, kan begitu. Namun di sini alamah rafanya ya tetap dhammah muqaddarah. Mana'a min zuhuriha, hanya saja ya, tercegah dari penjelasannya ya, tercegah dari menjelaskannya, mentampakkannya, istighalul mahal, yaitu sibuknya keadaan ataupun tempat. Sebab apa? Sebab biharakatil munasabah. Wal ya'u mudhafun ilaihi. Dan ya mutakallim adalah mudhafun ilaihi. Jadi walaupun ab sebagai mudhaf di sini, tapi karena mudhafun ilaihnya itu adalah ya mutakallim, maka batal ketentuannya. Ya, sebab syarat yang keempatnya tidak tertunaikan. Di mana syarat yang keempat adalah mudhaf ilaihnya bukan mudhaf ilaihnya itu selain ya mutakallim. Ya, itu syarat yang keempat. Mudhaf ilaihnya selain ya mutakallim. Jadi artinya jika mudhaf ilaihnya ya mutakallim, maka syaratnya tidak terpenuhi. Asyartul khamis. Antakuna fu khaliyatan minal mim. Ini terkait yang fam. Di mana ketika kita ingin menjadikan fam, ya, famun, sebagai asma'ul khamsah, maka ketentuannya ataupun syaratnya khaliyah minal mim. Kosong dari mim, ya, tidak ada mimnya. Jadi ketika kita ngelafasin famnya, kalau memang kita bertujuan ingin menjadikannya sebagai asma'ul khamsah, maka luputkan mim darinya, ya, isqatul mim, jatuhkan mimnya. Wa hadza syartu khassun bifu. Dan syarat ini ya hanya berlaku pada fam. Li'annahu yujadu li'annahu yujadu lughatun yaj'aluna badal al-wawi miman. Ya, fayuqal in fataha famuka. Wala taqul in fataha famuka wa takunu isman mufradan marfu'an bid dhamma. Ya, karena didapati di sana, ya. Jadi karena didapati salah satu bahasa di mana mereka menjadikan mim sebagai pengganti daripada waw. Ya, menjadikan mim sebagai pengganti daripada waw, ataupun menggantikan waw dengan mim, sehingga mereka katakan in fataha famuka. Nah, di sini jangan pula engkau katakan in fataha famuka, Kenapa? Ketika itu dia ya statusnya sebagai isim mufrad yang dirafakan dengan dhammah, tidak dinyatakan sebagai asmaul khamsah. Karena syaratnya harus iya, harus khaliyah minal mim. Nah, demikian. Asyartus sadis. Jadi kalau kita mau ngomong infataha famuka, ya silakan ya. Hanya saja jangan pula infataha famuka. Antum iya. Ya jangan pula infataha famuka. Maksudnya boleh saja antum tidak melepaskan mimnya. Tapi ketika itu dia isim mufrad, dirafakan dengan dhammah, jangan pula dirafakan dengan waw sebagai asmaul khamsah. Karena kalau kita ingin menyatakannya sebagai asmaul khamsah, ya harus enggak ada mimnya begitu ya. Khaliyah minal mim. Asyartus sadis. Ya, syarat yang keenam, khasun bidhu, ya, terkhusus pada dhu. Wahu antakuna bima'na sahib, ya, dan syaratnya itu adalah apa? Di mana dhu mesti bermakna sahib. Ihtirazan min dhu allati bima'na alladhi. Ini apa namanya, mengambil tindakan pencegahan atau dengan kata lain mengecualikan atau tidak mengkategorikan dhu yang bermakna alladhi. Dianna qabilah tayyi, ya, karena qabilahnya tayyi, yasta'miluna dhu bima'na alladhi. Mereka apa namanya itu ya, meluaskan makna dhu ataupun meluaskan makna dhu atau menggunakan makna dhu itu bermakna alladhi. Qala syairuhum, sebagaimana perkataan syairnya mereka. Ya, maksudnya salah seorang penyairnya mereka. Fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi wa bi'ri dhu hafartu wa dhu tawaitu. Maka sesungguhnya sumur tersebut adalah sumurnya ayahku dan kakekku. Ya, jadi sumur itu adalah sumurnya ayahku dan kakekku. Adapun sumurku adalah yang kubuat sendiri, yang kugali sendiri dan yang kubuat sendiri. Jadi yang di situ ya. Bukan dhu bermakna sahib tapi yang. Jadi sumurku adalah yang kubuat sendiri, ya kugali sendiri dan yang kubuat sendiri. Asyahid qawluhu dhu hafartu, yaitu yang kugali sendiri. Bima'na alladhi hafartu, ya, maknanya adalah yang kugali. Wa dhu qawaitu, bima'na alladhi qawaitu, ya, maknanya adalah yang kubuat. Idzan asyurutu sitta. Jadi kesimpulannya, syarat asma'ul khamsah itu ada enam. Nah, kalau di buku kita yang dikarang oleh Ustaz Aceng Zakaria kan disebutin cuma ada tiga ya syaratnya. Namun ternyata ada enam, masih ada tiga lagi. Satu lagi ya, apa itu? Iya, tayo. Tepat. Jadi kalau di buku yang lain seperti di Tuhfatus Saniyah yang dikarang oleh Muhammad Muhyiddin, ya disebutkan di sana ada tujuh syarat. Ya, satu lagi syarat untuk dhu. Ya, jadi ada tambahan satu lagi syarat untuk dhu. Wallahu a'lam. Mana tadi? Idan. Idan ya. Iya, asyurutu sitta arba'atun mustarikah, empatnya itu berlaku pada semuanya. Ya, jadi empat syarat berlaku pada semuanya. Wa thintan khassah. Ya. Dan yang dua syarat itu khusus, ya, terkhusus, an takuna mufradah mukabbarah mudafatah wa idafatuha ila ghairi ya'il mutakallim. Nah, ini apa namanya? Mustarika. Sementara wa antakuna fu khaliyatan minal mim, ini khasah. Khasah li fu. Wa antakuna dhu bima'na sahib, ini khasah untuk dhu. Wallahu alam. Taqul mathalan ja'ani dhu malin. Ya, jadi dhu itu enggak bisa dhuka, itu enggak bisa ya. Hanya bisa ke zahir. Fa in qulta ja'ani dha malin fa khata'un. Walau qulta ja'ani dhu malin, ya, fahadzafta al-waw wa rafa'taha bid-dhammati fa khata'un, juga salah. Ya, jadi kita buang wawnya kemudian kita rafa'kan dengan dhammah, ya juga salah. Jadi ja'ani dhu mal gitu ya. Bukan dhu mal tapi dhu mal, maka salah. Amthilatun ja'a akhuka ja'a fi'lun madin akhu fa'ilun marfu'un bil wawi niyabah 'anil dhammati li'annahu min al-asma'il khamsah. Qala Allahu ta'ala lamma fasaratil 'ayr qala abuhum qala fi'lun madin mabniun 'alal fathhi abuhum fa'ilun li'annahu huwa alladhi sadara minhu al-qawl. Kenapa kita katakan dia fa'il? Ya karena dialah inti, iya, inti qaul, subjeknya. Ya, karena inilah subjeknya. Huwa alladhi sadara minhul qaul. Marfu'an wa alamatu rafihi al-waw niyabatan 'anil dhammah. Jadi li'annahu huwa alladhi sadara minhul qaul, ya, ini secara enggak langsung bisa kita katakan definisi fa'il yang diutarakan oleh syarih. Baik, marfu'an wa alamatu rafihi al-waw niyabatan 'anil dhammati li'annahu min al-asma'il khamsati. Wa abu mudafun wa hum mudafun ilayhi. Qala ukhayyuka. Ya, qala ukhayyuka li. Saudara kecilmu, ya, berbicara kepadaku. Hadhihi musaghharatun. Ya, ini musaghara. Wa min asy-syurut an takuna mukabbara. Dan di antara syaratnya adalah di mana dia harus mukabbara. Fa idza kanat musaghharatan fa innaha tu'rabu bi i'rabil ismil mufrad. Dan jika dia kondisinya musaghara, maka dianya di'rab dengan dianya di'rab sebagai isim mufrad. Nah, demikian. Yang dinyatakan sebagai isim mufrad. Qala ta'ala antum wa aba'ukum. Hadhihi rufi'at bidhammah. Li'anna min syuruti i'rabiha bil wawi an takuna mufradatan. Karena termasuk syarat i'rabnya dengan waw adalah mana tadi? Ya, adalah dia mufrad, iya benar ya. Adalah dia mufrad. Wa hiya huna jam'u taksir. Sementara dia di sini jamak taksir. Wa jam'u taksir yurfa'u bid dhamma. Dan jamak taksir sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya itu dirafa'kan dengan dhamma. Jadi dari sini juga bisa kita pahami ikhwah bahwa asmaul khamsah bukan mufrad. Jadi kalau asmaul khamsah saja tidak bisa kita bilang mufrad, dan juga enggak bisa kita bilang mutanna, dan juga enggak bisa kita bilang jamak, yang padahal asmaul khamsah itu masih isim, maka juga layak jika kita katakan fi'il itu enggak ada istilah fi'il mufrad, fi'il mutanna, fi'il jamak, wallahu a'lam. Ya. Karena memang pembahagian mufrad, mutanna dan jamak itu hanya pada isim, ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi bagaimana dengan fa'ala? Maka kita katakan itu adalah dhamir yang tersambung dengan fi'il. Ketika dhamirnya kita buang, apakah fi'ilnya mau kita bilang fi'il mufrad? Ya enggak juga. Mau kita bilang fi'ilnya fi'il mutsanna juga enggak, begitu loh. Misalnya fi'il ini. Ya. Misalnya fa'ala fi'il lil mutsanna. Fi'il lil mutsanna, ya. Bisalah kalau fi'il lil mutsanna ya, karena memang itu fi'ilnya lil mutsanna ya. Ya, tapi sebenarnya itu hanyalah dhamir, ya, dhamir yang tersambung dengan isim dengan fi'il madhi tersebut. Wallahu alam ya. Ya, wallahu alam. Istilah fi'il itu ada enggak dalam istilah? Dan persilatan. Nah, begitulah dia kira-kira ya. Kemudian kalau misalkan ada iya. Jadi bisa jadi begini, bisa jadi sebenarnya enggak salah ya lafaz tersebut. Ya, sebenarnya enggak salah. Jika kita tilik lebih mendalam ya, seperti misalkan ungkapan Tuhan Yesus ya. Sebenarnya enggak salah. Kok bisa enggak salah? Salah atau salah? Salah atau enggak salah? Tuhan Yesus. Enggak salah. Kenapa enggak salah? Tuhan Yesus. Iya. Itu apa kan gitu. Jadi fi'il mutsanna, fi'il untuk si mutsanna begitu loh. Iya, jadi jika kita perhatikan secara mendalam sebenarnya juga enggak tersalah gitu ya. Tapi yang saya takutkan adalah di mana bahasa Indonesia ini enggak punya apa namanya itu? Iya, enggak kenal istilah susunan idhofah. Jadi ketika dibilang Tuhan Yesus, dia beranggapan Yesuslah yang Tuhan. Maksudnya Tuhannya Yesus. Iya. Padahal ketika di dalam Al-Qur'an dikatakan Tuhan Tuhan alam. Ini ya, kan gitu. Apakah alam Tuhan? Bukan kan? Maksudnya Tuhannya seluruh alam kan gitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Islam Nusantara. Hah? Islam Nusantara. Islam Nusantara. Iya, betul. Iya, sebenarnya enggak salah ya. Iya, maksudnya Islam di Nusantara kan gitu. Iya. Demikian. Wallahu a'lam. Tapi yang jadi masalah adalah karena Indonesia ini kan enggak punya enggak mengenal susunan idhofah barangkali ya, tapi enggak tahu juga ya. Nah, jadi yang ditakutkan adalah terjadi kesalahpahaman ya, terjadi lubes ya, kekacauan. Baik, demikian. Jadi kalau ada pun ulama yang mengatakan fi'lul mufrad ya, bisa jadi maksudnya adalah ya fi'lun lil mufrad kan. Wallahu a'lam. Baik, ya itu tadi hanya istidrat saja ya, melebar. Qala Allah Ta'ala wallahu dzul fadlil 'adzimi. Dan Allah adalah yang memiliki keutamaan yang agung. Dhu minal asma'il khamsati marfu'atan bil waw li'anna syurutah fiha tamah. Karena syurut-syurutnya, syarat-syaratnya itu terpenuhi. Allahu lafzul jalalah mubtada marfu'un bil dhammati adh-dhahirati. Dhu khabarul mubtada marfu'un bil wawi niyabatan anil dhammati li'annahu minal asma'il khamsa. Qa'ada abuka qa'ada abuka wara'aka. Qa'ada fi'lun madin. أبوك أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وأبو مضاف والكاف مضاف إليه يا والكاف bukan وكا tapi والكاف مضاف إليه جاء أبوان جاء فعل ماض أبوان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو وعلامة رفعه الألف ولا يرفع بالواو لأنه فقد شرط الإفراد إذ هو مثنى لأنه فقد فقد شرط الإفراد kok فقد ya itu Arab kaifnya Ustaz Arab kaifnya enggak benar ya. Maka sesungguhnya syarat itu adalah fakta. Hmm? Enggak lah, li'annahu faqdu syartil khabar anna enggak? Khabar anna itu kan Iya, menurut saya ini bahasanya li'annahu faqdu syartil syartil ifradi ya. Karena kalau faqada mana bisa asmaul khamsah menghilangkan ya, menghilangkannya kita ya. Hmm? Ya itulah makanya kena, kalau syart sebenarnya benar ya kalau dibaca syarto, kalau seandainya faqada kita baca sebagai fiil. Ya kan gitu. Cuma problemnya kalau dia fiil, pelakunya masa asmaul khamsah itu sendiri. Maksudnya masa abwan itu. Ya, justru abwan itu objek yang kita yang kita lakukan kan gitu. Ya wallahu alam. Ya seharusnya wala yurfa'u bil waw. Jadi tidak dirafa'kan ya, abwan tidak dirafa'kan dengan waw. Kan enggak mungkin kita katakan wala yarfa'u bil waw. Abwan tidak merofakkan dengan waw ya. Abwan mana bisa merofakkan dengan waw kan? Yang merofakkan itu kita ya. Jadi wala yurfa'u bil waw. Nah, berarti seharusnya di sini juga li'annahu fuqida. Ya, atau li'annahu faqdu syartil ifradi. Kenapa dia dirofakkan dengan waw? Karena luputnya syarat syarat ifrad kan begitu. Ya, wallahu alam. Id huwa musannan. Ya. Di mana dia ini isim musanna. Ya tapi silakan koreksi ya kalau memang kira-kira masih bisa dibaca li'annahu faqada syarta gitu ya. Hadza ubayyuka fahtafi bi fahtafi bihi. Ya. Apa ihtafa yahtafi? Ihtafa yahtafi ya? Apa? Melayat. Istifal. Oh. Menjamu. Itu ihtifal ada lamnya itu. Iyalah. Ini ihtafa yahtafi. Ihtafa yahtafi. Ihtafa bi menyalurkan. Iya ya, ini ayahmu sambutlah kan gitu ya. Iya, طيب. Iya. Sambut dia gitu. طيب, masyaallah. Iya. Ya, hadza ubayyuk. Ya fahtafi bi. Tapi kalau kita di sini ayah kecil tuh paman biasanya. Iya, paman ya. La narfau. Nah, ini kalau ini pas ya, la narfau. Karena memang kita ya. Kan ya la narfau. Ya, jadi kita tidak merafakannya, ya tidak kita tidak merafakan Ubayyuk. Seharusnya bukan la ya. Iya, narfau Ubayyuk ya. Narfau Ubayyuk bid dhamma atau la narfau Ubayyuk bil wawi. Iya, seharusnya begitu. Jadi antara dua. Imma kita hilangkan la-nya, imma bid dhammahnya kita ganti dengan bil waw. Begitu. Baik, insyaallah mungkin sabaqul lisan ya. Atau mungkin salah cetak barangkali. Haula'i aba'uka la narfa'u aba'uka bil wawi. Ya, berarti gini seharusnya ya. Jadi berarti bil waw bid dhammah yang kita ubah. La narfa'u ubayyuka bid dhammati li'annahu musaghara. Sama di atas. Ya, sama kayak yang di bawah lah. Bawah di atas. Oh ya, di atas juga sama ya. Ya, kemudian haula'i aba'uka la narfa'u aba'uka bil waw li'annaha laysat mufrah, mufradah. Li abawani. ya, li abawani. La narfa'u abawani bil wawi. Ya, la li'annaha laysat mufrah, mufradah. Tidak, karena memang dia itu bukan mufradah. Nah, begitu. Jadi yang di atas berarti memang salah itu ya, bukan bidham mati tapi bil wawi. Wa min at-tara'if anna a'rabiyan ada fawajada ibnan saghiran. Lahu apa nih? Oh, fawajada ibnan saghiran lahu mumsikan bifami purbah ya. Qurbah itu ini ya, apa namanya tuh, penutup, penutup apa namanya tuh, penutup yang buat minum itu apa namanya, yang dari kulit itu, ya, apa bahasanya, coba kita lihat. Iya. Apa namanya itu? Yang dari kulit itu? Iya, kantong air. Tirbah ya, bukan kurbah, tirbah. Kantong kantong air yang terbuat dari kulit, apa bahasanya? Ada bahasa Indonesianya. Bukan yang kecil itu loh, kan ada yang biasa dibawa-bawa itu sama orang-orang zaman dulu. Bukan termos, jadi terbuat dari kulit dia, itu namanya kirba. Termos itu dari besi ya. Dari kaca. Apa lah namanya? Ah, lupa saya namanya. Jadi enggak ada nama bahasa Indonesianya. Dari kulit. Iya, dari kulit dia. Sendal teropah. Lupa. Miniskin. Bukan. Kok lupa saya. Ya, pokoknya di kalau misalkan bahas fikih sering terucap ini lafaz ini, kalimat ini. Sakir. Oh iya, sakir tahu ya, betul. Iya, sakir tahu. Apa nama bahasa Indonesianya ini, qirbah ini? Nanti pasti jalan kan. Nah, jadi sesungguhnya ada orang Arabi begitu ya. Dia pulang, lalu dia dapati anaknya, apa namanya, anak-anaknya yang kecil, ya, dia dapati anaknya yang kecil, yang masih kecil, itu memegang kirbah di mulutnya, ya, memsikan ataupun ya menggigit atau gimana lah gitu. Wa qad khafa an taqlibahu al-qurbah. Apa sahah? Ya, menangis. Ya, sahah. Jadi wa qad khafa an taqlibahu qirbatu ya, wa qad khafa an taqlibahu qirbatu. Dan sungguh dia takut, ya, khawatir botol tersebut ataupun qirbah tadi itu masuk, kan gitu ya. Lalu dia pun menangis, ya abati. Adrik faha. Ya. Salah saya memahaminya. Sebentar ya. Bahwasannya orang Arabi kembali, ya pulang maksudnya. Jadi ada orang Arabi pulang, lalu dia dapati anaknya yang kecil lagi megang mulut kirbah. Ya, ternyata bukan mulutnya dia, tapi lagi megang mulut kirbah. Jadi ini bacaannya mumsikan bifamnya kirbatin. Ya, mumsikan bifami qirbatin. Jadi lagi megang mulut qirbah. Wa qad khafa an taqlibahu al-qirbah. Di mana dia khawatir, dan sungguh dia khawatir qirbah itu apa namanya? Melampauinya, atau dengan kata lain ya masuk mungkin tangannya ke dalam mulut botol itu atau gimana ya. Saya enggak kurang paham juga di sini. Fa saha, lalu dia pun menangis. Ya, lalu dia menangis, ya abati, sambil berkata, wahai ayahku, ya abati, adrik faha, jangkau mulut kirbah tersebut. Ya, jangkau mulut kirbah tersebut. Ghalabani fuha, karena mulutnya telah melampaui. Iya, melampaui ku, maksudnya telah memasuk entah tangan yang di bukan, yang dimasuknya atau gimana ya. Ya, la taqata li bi fiha, aku enggak punya kemampuan terhadap mulut kirbah tersebut, begitu ya. Maksudnya ya enggak bisa mengalahkan mulut kirbah itu. Wallahu a'lam. Dipegang, diputuk bibirnya itu, mau jatuh, dia kayak mau... Nah, atau bisa juga begitu ya? Ya, jadi waqada khafa an taqlibahu. Kayak megang galon, kita keberatan. Bisa jadi ya? Iya, atau... Ya, bisa jadi juga demikian ya. Jadi, mumsikan bifami qirbah, ya, sedang memegang moncongnya, kemudian keberatan ya. Wa qad khafa an taqlibahul qir, iya, an taqlibahul qibah. Ya bisa jadi demikian pemahamannya. Jadi dia pun khawatir, dia pun takut menjatuhkan kirbah tersebut. Fasaha, lalu dia pun menangis sambil berkata, ya abati adrik faha, ya ambil mulut ini, pegang mulutnya, kan begitu. Ghalabani fuha, ya dia telah mengalahkanku, mulutnya ini telah mengalahkanku. La taqata li biha, aku enggak punya kuasa, aku enggak punya kekuatan, aku enggak punya kemampuan terhadap mulutnya. Ya wallahu alam. Ya sepertinya demikian memang ya maknanya. Soalnya kan anak kecil dari nama dia. Iya. Anak yang masih kecil ya, ibnan saghiran lahu ya. Jadi bisa jadi memang demikian ya, seperti Mas seperti yang dipahami oleh Mas Ridwan. Ya seperti seperti memang demikian. Jadi karena berat ya, barangkali karena berat. Taifaha ya, syahid kita di sini adalah faha mansub bil alif. Fuha marfu bil waw. Fiha majrur bil ya. Jadi sesuai dengan kaedahnya kita. Idzan al waw takunu alamatan li rafi fi mawdhi'ain. Kesimpulannya, waw menjadi tanda bagi rafa itu pada dua tempat. Al awwal fi jam'il mudzakkar salim, al-thani fil asma'il khamsati wa hiya allati addaha al mu'allif rahimahullah. Dan asma'ul khamsah itu adalah yang dipaparkan ataupun dicantumkan oleh muallif rahimahullahu taala, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka dan dhu malin. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fa hamfi. Fa hamfi itu